Bagaimana cara menghilangkan penyakit mudah putus asa dan lemah semangat dalam hidup dan beragama? Enggak ada obat lain dalam masalah-masalah seperti ini selain ilmu. Khususnya ilmu akidah dan ilmu sunnah, prinsip-prinsip agama yang semua itu mengajarkan tentang apa makna kehidupan. Sehingga kalau kita membaca, semakin yakin bahwa dunia ini adalah ladang akhirat. Dunia ini merupakan ladangnya akhirat. Kalau kita gak nyangkul, gak nanem, kita di akhirat gak panen apa-apa. Na'udzubillah. Bahkan sebaliknya mendapatkan azab. Tapi kalau kita di dunia menanam, mencangkul, memberikan pupuk, terus beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh, maka di akhirat kita akan panen. Maka barakallahu fikum, tidak ada yang bisa menambah semangat kecuali keyakinan, akidah, ilmu tentang Allah, tentang hari akhir, tentang hari kiamat, tentang hisab. Tahu dengan yakin itu berbeda. Kalau dikasih ulangan seluruh kaum muslimin tentang hari kiamat, niscaya jawabannya benar semua. Apakah ada hari hisab? Ada. Semua akan benar. Termasuk ahli maksiat. Apakah akhirat itu ada? Akan jawab, ada. Tahu, tapi tidak yakin. Makanya saya katakan, tidak cukup hanya dengan tahu. Tapi dikaji terus, sampai tambah yakin. Membaca, pertama mendengar. Apa iya? Tahu dia sekarang, oh akhirat itu ada. Tapi ya sekedar tahu. Ditambah lagi dengan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Quran. Oh, ternyata dalam Quran ya, tambah yakin. Ada hadis Rasulullah SAW sahih, muttafaqun alaih, bahkan rawahu jama'ah semuanya. Mutawatir, tambah yakin lagi. Ternyata ayatnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian puluh ayat, sekian ratus ayat. Bertambah yakin. Apalagi dibacakannya terus menerus dengan syarahnya. Dibaca, ditafsirkan. Maka semakin naik imannya. Maka jangan ada pikiran, ah udah tahu. Disampaikan kajian, jawabannya, udah tahu. Saya pernah diusir secara resmi oleh salah satu organisasi. Ibundu Susana. Ngisi tiap bulan ke sana. Dikasih surat resmi pakai kop surat. Enggak perlu datang jauh-jauh ke sini untuk menerangkan sesuatu yang kami sudah tahu, katanya. Itu masalah tauhid, masalah la ilaha illallah. Alhamdulillah kami sudah tahu tentang la ilaha illallah. Ajib. Masyaallah. Banyak ulama di Ibundu Susana. Sudah tahu semua. Berarti mereka menganggap cukup tahu, selesai. Padahal lebih daripada itu. Yang namanya kajian-kajian itu menambah keyakinan.